Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Saudara kaum muslimin, pendengar Radio Indah Siar dimanapun Anda berada, sekarang Anda berada dalam acara Untayan Mutiara Indah Imam Nawawi rahimahullah ta'ala bersama Al-Ustaz Muhammad Umar As-Samad hafidhullah ta'ala. Sebuah acara yang kami kemas dari pembahasan kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Dan seperti biasa, acara ini terbagi menjadi dua sesi, penyampaian materi dan atau kajian dan tanya-jawab. Ya. Dan insya Allah akan disampaikan dan dijawab oleh Al-Ustaz Muhammad Umar Asyawet hafidhullah ta'ala. Nah, untuk ruang tanya-jawab, Anda bisa kirim pertanyaan seputar permasalahan agama di nomor WhatsApp 085316222226. Dan kita coba untuk menghubungi beliau di pagi hari ini. Ya. Ya, Ustaz, assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, tafadhal Ustaz, untuk penyampaian kajinya langsung saja, Ustaz. Baik, jazakumullah khairan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين pendengar radio Indah Siaran kami hormati. Kita lanjutkan kembali kajian kitab Riyadhus Shalihin yang berisi mutiara-mutiara yang indah dari Quran dan Sunnah. Dan kita sampai atau masih pada bab Al-Mujahadah, kesungguh-sungguhan dalam beribadah. Dan sampai kita pada hadis yang ke-9. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qal, Sallaitu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam laylatan. فأطال القيام حتى هممت بأمر سوء قيل وما هممت به قال هممت أن أجلس وأدعه متفق عليه. إخواني في دين أعزكم الله ومسلمين رحمني ورحمكم الله, إمام النووي رحمه الله membawakan hadis yang ke-9 berkait bahkan hampir sama dengan hadis yang sebelumnya, yaitu dari Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu, dan juga berisi hadis yang sebelumnya, hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Hadis Aisyah menceritakan bagaimana Rasulullah salat malam sampai bengkak kakinya, atau dalam riwayat sampai pecah-pecah kakinya. Hadis Hudzaifah menceritakan bagaimana Rasulullah SAW mengumpulkan surat Al-Baqarah, dilanjutkan dengan surat An-Nisa, dilanjutkan dengan surat Ali Imran dalam satu rakaat. Dan sekarang yang ketiga, hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, kata beliau, aku pernah salat bersama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau memanjangkan berdirinya hingga aku berkeinginan dengan keinginan yang jelek. Ditanya, apa yang kau inginkan waktu itu wahai Ibnu Mas'ud? Qala hamamtu an ajlis wa ada'ahu. Aku berkeinginan untuk duduk saja, meninggalkan Rasulullah SAW berdiri. Hadisnya muttafaqun alaih. Ikhwan ibn na'azukumullah, tentunya faedah-faedahnya hampir sama, yaitu kesungguh-sungguhan Rasulullah SAW dalam beribadah, khususnya salatul lail. Dan di antara sunnah Rasulullah SAW adalah memanjangkan bacaan, memanjangkan berdirinya ketika salat malam. Disebutkan faedah lainnya dari Syekh Ibn Uthaymin rahimahullahu ta'ala, hampir sama dengan yang kemarin kita bahas, yaitu bolehnya salat malam berjamaah. Yang kedua, juga Rasulullah SAW ketika membaca Al-Quran dengan tertib, ayat demi ayat, tidak melewati ayat tasbih beliau bertasbih, tidak melewati ayat neraka beliau berlindung dari neraka, tidak melewati ayat tentang surga kecuali meminta surga, dan seterusnya. Dan termasuk faedah hadis ini juga adalah kata Syekhul Utsaimin rahimahullah, disebutkan beliau memanjangkan juga rukuknya dan sujudnya. Artinya bukan hanya berdirinya, tetapi min sunnatir rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam anahu kana yaj'al salatahu mutanasimah. Demikian kata Syekhul Utsaimin rahimahullah. Termasuk sunnah Rasulullah SAW dalam salat adalah menjadikan salatnya seimbang. Jadikan salatnya seimbang artinya ketika berdirinya panjang, rukunya juga panjang, sujudnya juga panjang. Dan kalau ditanyakan kalau ruku dan sujud panjang, apa yang dibaca? Tetap yang dibaca adalah Subhana Rabbiyal Azim ketika ruku, atau Subhana Rabbiyal A'la ketika sujud, dan boleh diulang-ulang. Subhana Rabbiyal A'la. Subhana Rabbiyal A'la. Subhana Rabbiyal A'la. Subhana Rabbiyal A'la. Dan juga termasuk dalam sunnah membaca zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika sujud dan rukuk. Apakah dengan yang tadi Subhana Rabbiyal Azim dengan Subhana Rabbiyal A'la untuk rukuk dan sujud, atau subhanakallahumma wa bihamdika allahumma ighfirli, atau juga diriwayatkan subuh quddus rabbul malaikati warruh, subuh quddus rabbul malaikati warruh. Sehingga tidak banyak pembahasan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu karena berkait atau berisi sama dengan apa yang sebelumnya dari hadis Hudzaifah, yaitu bagaimana panjangnya Rasulullah SAW ketika berdiri. Dan tentunya catatan penting di sini ucapan Abdullah bin Mas'ud, hamamtu bi amrin su, tentunya bukan su berarti dosa. Aku berkeinginan dengan keinginan yang jelek, bukan keinginan jelek dalam artian dosa, bukan. Tetapi beliau merasa kalau saya duduk Rasulullah SAW tetap berdiri, itu menurut beliau tidak bagus. Rasulullah SAW dalam keadaan lebih tua daripada Abdullah bin Mas'ud yang waktu itu masih remaja. Masa Rasulullah SAW masih berdiri, dia sudah mau duduk. Itu beliau merasa bahwa itu adalah su, tidak pantas. Sehingga beliau berkata, hatta hamamtu bi amrin su. Sehingga aku berkeinginan dengan keinginan yang jelek. Apa itu wahai Abdullah bin Mas'ud? Apa yang kau maksudkan? Aku ingin duduk saja. Biar Rasulullah SAW berdiri. Ikhwanuddin a'azakumullah, itu adalah perkara yang tidak dosa, perkara yang sesungguhnya tidak dilarang untuk duduk ketika dia sudah merasa lelah atau tidak kuat berdiri. Tetapi beliau karena seorang sahabat yang mulia, yang tinggi imannya, yang sangat memiliki semangat yang tinggi, maka bagi beliau itu perkara yang jelek. Masa Allah SWT masih berdiri, aku duduk. Sehingga beliau berkata, itu perkara yang su. Ketika ditanya apa yang su, aku ingin duduk. Biarkan Rasulullah SAW berdiri. Itu pun tidak terjadi. Artinya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu tetap sabar. Berdiri di belakang Rasulullah SAW dalam keadaan beliau sudah hampir-hampir ingin duduk. Ikhwan ibn a'azakumullah, muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang berikutnya, berarti hadis yang ke-10 dalam bab ini, dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, qala an Rasulullah SAW yatba'u al-mayyit thalatha, ahluhu wa maluhu wa 'amaluhu, fayarji' ithnan wa yabqa wahid, yarji' ahluhu wa maluhu wa yabqa 'amaluhu. Muttafaqun 'alayh. Hadis yang ke-10-nya dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, bahwa beliau berkata akan mengikuti mayit, mengikuti jenazah, tiga: keluarganya, hartanya, dan amalannya. Fayarji' ithnan, yang dua akan pulang. Wa yabqa wahid, yang akan terus menemani satu. Yang pulang adalah keluarganya dan hartanya. Sedangkan yang terus menemani adalah amalannya. Muttafaqun alaih. Akhwani fidina a'azakumullahu muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pendengar radio Indah Siaran kami hormati. Disebutkan di sini oleh An-Nawawi di dalam bab Al-Mujahadah. Agar kita mengetahui di antara perkara yang membuat kita semangat untuk bersungguh-sungguh bermujahadah dalam beribadah adalah mengingat bahwa amalan itulah yang akan menemani kita sampai di kuburan. Karena ketika seseorang wafat, maka akan mengantarkan jenazahnya, keluarganya, kerabatnya, familinya, andai tolan teman-temannya, orang-orang yang mencintainya, mengantarkan sampai dikuburnya. Sampai dikuburkan jenazah. Tetapi setelah itu mereka pulang. Demikian pula hartanya. Kata Syekh Rasimin rahimahullah, harta yang mengantarkan adalah yang dimaksud budak-budaknya, hamba sahayanya. Itu harta miliknya ketika dia hidup. Ikut mengantarkan budak-budaknya, hamba sahayanya, anak buahnya, pegawainya, semuanya ikut mengantarkan. Tetapi setelah selesai penguburan jenazah, mereka pulang. Keluarganya pulang, hartanya juga pulang, budak-budak hamba sahayanya juga pulang, semuanya kembali. Yang tidak kembali hanya satu, yaitu amalanmu. Terus menemanimu di alam kuburmu. Artinya engkau membawa amalan, tergantung apakah amalan itu saleh atau taleh. Tergantung apakah amalan itu baik atau buruk. Kalau amalan yang menemaninya amalan baik, selamat dia. Akan mendapatkan kemudahan-kemudahan di kuburnya. Akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kubur dengan mudahnya. Akan mendapatkan kuburnya terang benderang. Akan diluaskan kuburnya. Karena amalan saleh yang menemaninya. Bismillah ta'ala dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi ya wailah, celaka kita. Kalau ternyata amalan yang mengiringinya adalah amalan jelek. Amalan yang buruk. Yang justru akan mencelakakan dia di kuburnya. Akan mempersempit kuburnya. Akan menjadikan sengsara. Akan membuat susah untuk menjawab pertanyaan. Na'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillahi min adzabil qabr. Ikhwani fillah na'azakumullah. Maka disebutkan di sini di antara kaitannya dengan bab adalah. Hendaklah bersungguh-sungguh bermujahadah. Beramal. Beramal salat. Beramal ibadah. Setelah salat yang wajibnya. Hidupkan salat-salat sunnahnya. Setelah puasa yang wajibkan, yang wajibnya, hidupkan puasa-puasa yang sunahnya. Dan terus, hingga kita ketika wafat, maka akan ada yang terus menemani kita, yaitu amalan saleh. Nasallahu taufiq wal afiyah, wal hidayah wa rahmat. Wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi, wa sallama tasliman kathira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.